Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah babut tayam, bab tentang tayamum. Atayamum lughatan al-qasdu. Tayamum menurut bahasa artinya ialah menyengaja. Wa sya'an mashul wajhi wal yadain bisu'idin ala wajhin mahsusin. Menurut syariat, tayamum itu ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu dengan cara tertentu. Wa tayamum masyru' bil kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Tayamum disyariatkan dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Qala Allah Ta'ala, falam tajidu ma'a fatayamamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka jika kalian tidak mendapati air, maka fatayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu itu atau dengan debu itu. Suratul Maidah al-ayah as-sadisah. Amma daliluhu minas sunnah fakathir. Adapun dalil tayamum dari as-sunnah maka cukup banyak. Fa sanad rasul fi hadzal bab, dan kita akan mempelajarinya dalam bab ini. Wa huwa bi ijma'il ulama. Wa ambal qiyas faqala Syekhul Islam rahimahullah, adapun berdasarkan kias, maka berkatalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, wal haq anna tayammum ala wafqil qiyas as-sahih. Yang benar bahwa tayamum itu sesuai dengan kias yang sahih. Wa huwa min khasa'is hadhihi ummah. Tayamum termasuk keistimewaan yang Allah berikan secara khusus untuk umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa suri'a fi sanati sadisah fi ghazwati Banil Mustaliq. Tayamum disyariatkan pada tahun yang ke-6 Hijriah pada saat perang Banil Mustaliq. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala an Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin wa cu'ilat liyal ardu masjidah wa tuhura fa'ayuma rajulin atarkatu sholah fadusalli wa dhaqarul hadith. Wa fi hadithi Hudzaifah radiyallahu anhu inda Muslim wa cu'ilat nutarbatuha lana tuhura idha lam najidil ma' wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. Hadis yang ke-108, al-hadisu al-thamin wal-mi'ah, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut pada diri musuhku sebelum berjumpa denganku sejauh 1 bulan perjalanan. Dijadikan pula bumi bagiku sebagai tempat untuk sujud, yakni ibadah, dan untuk bersuci. Maka siapapun yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat di tempat itu. Hadis ini diriwayatkan, beliau kemudian meneruskan hadis barakafikum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, menurut Imam Muslim disebutkan dan dijadikan tanah dari bumi itu sebagai alat bersuci untuk kita jika kita tidak mendapati air. Dan dari Ali radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dijadikanlah tanah sebagai alat bersuci bagiku. Nah, ar-ru'bu bidhamir ra' wa sukunil 'ain wa al-khauf wal faz'u. Ar-ru'bu ra'nya di dhammah, 'ainnya di sukun, artinya ialah al-khauf wal faz'u, takut dan cemas. Ketakutan dicampuri dengan perasaan yang cemas. Nah, turbatuha bidhommit ta' ya tabi'atul ardi. Turbatuha bidhommit ta' ya tabi'atul ardi. Turbatuha taknya di dhommah, artinya ialah tabi'atul ardi. Nah, bumi secara natural. Nah, bumi ketika masih alam atau permukaan tanah yang masih apa ini? Natural, alam. Baik. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, tafdhilu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya. Tafdhilu nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sa'iril anbiya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih utama daripada para nabi yang lainnya. Karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-faidatu asaniyah, khasa'isu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi akthar min khamsin, wa inna dhikral adadi la yadullu alal hasri kama qala Al-Qurtubi rahimahullah. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya lebih dari 5 perkara. Karena penyebutan bilangan 5 dalam hadis ini tidak menunjukkan pembatasan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, wal khamsatul madhkurah, adapun 5 yang disebutkan, fima yari, sebagai berikut, 5 keistimewaan yang disebutkan dalam hadis ini sebagai berikut. Awalan, an-nasru bir-ru'bi masirata syahrin. Yang pertama, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara musuh-musuh beliau diliputi rasa takut dan cemas 1 bulan perjalanan sebelum mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu belum perang sudah takut duluan, menjatuhkan mental, dan ini merupakan awal dari kekalahan. Nah, kedua, Ju'ilat al-ardu lahu masjidan wa tahura. Dijadikanlah bumi ini untuk Nabi sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Salisan, uhillat lahu al-ghanaim, dihalalkan untuk beliau ghanimah. Kalau umat-umat sebelumnya perang, ya perang, ghanimah gak boleh diambil, dikumpulkan jadi satu, kemudian menunggu Allah SWT mengirim api atau cahaya yang menyambar dan membakar ghanimah itu sebagai pertanda Allah ridha dan menerima jihad mereka. Rabian, a'tallahu asyafa'ah al-kubra. Nah, a'tahuwahu asyafa'ah al-kubra. Allah memberi beliau asyafa'ah al-kubra. Khamisan, ba'athallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila qaumihim khassah, untuk kaum mereka secara apa ini? Khusus. Taib. Al-fa'idatu as-salisah, faedah yang ketiga. Jawazut tayammum bi jami'i ajza'il ardi. Bolehnya tayammum dengan menggunakan seluruh benda-benda yang ada di muka bumi, dengan semua bagian-bagian dari bumi. Nah, bumi itu ada apanya? Ada batunya. Boleh kita bertayamum dengan debu yang nempel di batu. Bumi ada apanya lagi? Ada pohon-pohonnya. Boleh kita bertayamum dengan debu yang nempel di pepohonan-pepohonan. Bumi ada rumah-rumahnya. Boleh kita bertayamum dengan apa ini? Debu-debu yang nempel di rumah-rumah. Atau ada mobilnya. Boleh tayamum dengan debu-debu yang nempel di mobil. Paham ya? Nah, ini juga termasuk menjawab pertanyaan itu. Barakallahu. Jadi kalau pergi kemana-mana, enggak usah bawa bekal tanah. Ya. Nah, karena dimanapun kita berada, selama masih di bumi, nah, barakafikum, semuanya bisa dipakai untuk apa ini? Bertayamum. Ini debu-debu yang nempel di semua bagian-bagian yang ada di bumi. Nah, taib. Al-faidah itu, ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Annallaha ta'ala yassara amra hadan nabi al-karim wa amra ummatihi. Anallaha ta'ala yassara amra hadan nabi al-karim wa amra ummatahu. Bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi kemudahan untuk nabi kita yang mulia dan untuk umat beliau. Nah, seperti kalau waktunya sholat tiba, kita boleh sholat di seluruh permukaan bumi. Apalagi ketika safar, ya. Kalau zaman dulu, nah, bumi itu masih sepi. Tidak setiap jalan ada apa ini? Masjidnya. Banyakan masih apa ini? Tanah lapang. Sehingga ketika safar datang sholat untuk menuju ke masjid susah karena belum ada masjid. Nah, sesuatu yang berat kalau kita harus kembali pulang sholat padahal tujuan belum sampai. atau sholat di tempat tujuan padahal masih jauh perjalanannya. Nah, sehingga dikasih kemudahan dimanapun sholat tiba, maka bisa sholat di tempat itu. Lain kalau umat-umat sebelumnya harus di tempat ibadah mereka, gak boleh di sembarang tempat. Termasuk dalam masalah bersuci, kalau gak ada air atau bekal airnya sedikit, diberi keringanan. Boleh apain? Tayamum. Nah, kalau umat-umat sebelumnya harus sampai dapat air, kalau tempatnya gak dapat harus cari sampai dapat. Nah, ini berat untuk kita ya. Dulu jihad sudah keluar banyak uang, pikiran, bahkan mengorbankan jiwa dan raga. Ketika menang dari peperangan tidak bisa menikmati ghanimah. Nabi sallallahu dan umatnya diberi kemudahan bisa menikmatinya ya. Nah, dan masih banyak yang lain barakallahu fikum. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Kalau kita lihat ada hikmah di balik kemudahan itu. Ternyata di antaranya kepada Nabi Rasulullah, umat-umat sebelumnya itu secara fisik itu jauh lebih kuat daripada kita. Secara usia, nah, mereka itu umurnya panjang-panjang. Ada yang umurnya sampai 1000 tahun, ya 300 tahun, 400 tahun begitu ya. Nah, pokoknya lama-lama hidupnya. Tapi kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya lemah-lemah, kecil-kecil ya. Umurnya juga apa ini? Pendek-pendek, sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kemudahan. Sehingga kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib al-faidatu al-khamisah. At-tamassuk bisunnah min asbabi nasrillahi taala ala a'da'ina. Berpekataku dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dulu Rasulullah dan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, belum perang saja musuh sudah takut dan cemas. Ya, itu ketemu musuh, musuhnya sudah langsung banyak yang lari. Sehingga di dalam fikih dikenal dengan istilah apa ini? Faik. Enggak sekedar ghanimah, tapi apa ini? Faik. Nah, faik ini adalah harta-harta orang-orang kafir harbi yang ditinggal pergi karena apa ini? Ketakutan. Sehingga kaum muslimin mendapatkannya tanpa harus melalui proses peperangan. Kenapa sampai itu terjadi? Ya, karena memang orang-orang kafir belum perang sudah ketakutan. Ya, lihat pasukan kaum muslimin datang langsung lari. Semua hartanya ditinggal menyelamatkan diri. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa Allah sampai memberi pertolongan seperti itu? Jawabannya ialah karena mereka adalah umat yang paling berpegang teguh dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum muslimin saat ini kalau mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan ditakuti oleh musuh-musuhnya, tidak malah dijajah atau dijadikan sebagai bulan-bulanan. Nah, barakallahu. Akan tetapi orang sekarang itu lupa dengan sebab ini. Mereka hanya fokus dengan sebab apa ini yang dianggap sebagai tambahan saja. Apa itu? Ya, kekuatan militer. Ya. Mereka hanya menganggap kaum muslimin kalah dalam kekuatan apa ini? Militer. Sehingga apapun usahanya ya kalah. Pesawatnya kalah canggih. Ya, senjatanya kalah canggih dan seterusnya. Dananya kurang banyak. Nah, sehingga fokusnya ke situ tanpa memperbaiki kualitas apa ini keagamaan mereka. Padahal menang dan kalah dalam peperangan itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan kalau kita betul-betul termasuk bisunnah, menolong agama Allah dengan cara yang syar'i, Allah akan apa? Memberi kita kemenangan. Nah, tapi kebanyakan kaum muslimin tidak sabar. Barakufikum. Terbukti para sahabat dan generasi-generasi terbaik kalah jumlah pasukan, kalah dalam hal logistik, kalah dalam hal persenjataan, tapi mereka menang di medan pertempuran. Apa senjata mereka? Senjata utamanya ialah iman dan takwa serta atau masuk bisunnah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.